Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-muallif afallahu anhu sa'atan sa'ah. Yang dimaksud dari judul yang disebutkan bahwa hendaknya seorang murabbi memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk membagi waktunya dengan baik. Ada saat di mana dia belajar ilmu, ada saat dia belajar adab, ada pula saat-saat dia butuh untuk bermain, untuk melepas keletihannya. Pada saat dia belajar menuntut ilmu, maka jangan dijadikan anak tersebut tidak merasakan kebahagiaan di masa kecilnya, dalam artian terus diberikan penekanan demi penekanan, pemaksaan yang sama sekali tidak ada raha, seakan-akan tidak ada waktu untuk beristirahat. Nah, yang seperti ini, ya, dia tidak akan merasakan kebahagiaan di masa kecil. Yang dikhawatirkan sewaktu-waktu dia akan memberontak. Dia akan memberontak dari situasi yang ada, sehingga dia mungkin akan lepas dan mungkin waliyadzubillah menjadi seorang anak yang tidak diinginkan kondisinya, keadaannya. Oleh karena itu, memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut, ada waktu untuk bermain, na'am, dan masing-masing sesuai dengan kondisinya, keadaannya, maka ini merupakan bagian dari tarbiyatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari عائشة رضي الله تعالى عنها beliau berkata كنت ألعب بالبنات adalah aku pernah bermain البنات yang dimaksud البنات di sini adalah ya al-banat jamak dari bint, al-banat jamak dari bint, artinya anak perempuan, dan yang dimaksud di sini adalah boneka yang dibentuk yang disebut dengan la'ibul banat, yang disebut la'ibul bana, permainan boneka-bonekaan. Naam, dan para ulama mereka menjelaskan bahwa mereka, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dengan teman-temannya, mereka membuat boneka-boneka tersebut dari baju dan yang semisalnya, lalu kemudian mereka pun menjadikan itu sebagai permainan mereka, yang ini sebagai anaknya fulana, ini sebagai ibunya, ini sebagai, biasalah kita melihat hal yang seperti itu hampir pada setiap anak-anak wanita kecil. Pada masa kecilnya mereka biasa bermain rumah-rumahan, rumah tanggaan, boneka dan yang semisalnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu al'abu bil banat." Dan antum tentunya mengetahui siapa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan usianya yang sangat muda sekali, sehingga ya, sifat-sifat kekanak-kanakan pun tentu ada pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang anak saghiratus sin, anak kecil. Indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku bermain itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa kana li sawahibu, dan adalah aku memiliki sawahib, yani sawahib jama' dari sahibah, teman-teman yang seumuran dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yal'abna ma'i, yang biasanya mereka itu bermain bersamaku. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau masuk, yakni masuk ke dalam rumah, yataqamma'na minhu, maka mereka yataqamma'na, bersembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni segan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, mereka menghindar, ya, meninggalkan Aisyah radhiyallahu taala anha karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Fayusarribuhunna ilayya, yusarrib at-tasrib dalam bahasa Arab maknanya al-irsal, mengutus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka, kepada teman-temannya Aisyah ini dari kalangan wanita-wanita muda, ya, untuk mereka bermain bersamaku. Maksudnya enggak usah lari, lanjutkan saja permainannya bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq alaihi. Dan di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa fawaid yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antara fawaid dari hadis ini tentang husnul khuluq linnabi sallallahu alaihi wa sallam. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ahsanun nasi khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyaksikan hal itu. Faqala fi kitabihil karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Wa qala Jalla wa'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, wa dzakara Allah katsira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula terhadap keluarganya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yaqul, "Fa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam bergaul dengan keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dalam bergaul dengan keluargaku. Naam, maka begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan istri-istrinya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa talattuf, lemah lembut kepada mereka, memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka senangi. Selama itu dalam batasan-batasan yang dibolehkan secara syar'i. Dan di antara faedah dari hadis ini, diperbolehkannya bermain boneka. La'ibul banat. Diperbolehkan bermain boneka dan yang semisalnya. Dan di sini Aisyah radhiyallahu taala anha Beliau bermain membuat sesuatu lalu dijadikan seperti anaknya. Yang ini sebagai ibunya. Yang ini sebagai saudara perempuannya dan seterusnya. Lalu kemudian mereka bermain seperti halnya kehidupan dalam rumah tangga. Dan itu biasa kita saksikan. Sebagai ibu masak, ya masak-masakan. Ini masak sayur, ngambil rumput, terus jadikan seperti sayur. Bikin sayur asam tapi airnya air got misalnya. Ya, main. Permainan. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah diperbolehkan. Diperbolehkan. Namun yang menjadi iskal di sini penyebutan al-banat. Lalu kemudian dijelaskan bahwa maksud al-banat adalah boneka yang menyerupai timsal, yakni patung atau yang semisalnya. Bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang diharamkannya taswir dan diharamkannya membuat timsal, membuat sesuatu yang membentuk makhluk hidup. Berselisih para ulama dalam menyikapi hadis ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa permainan Aisyah radhiyallahu taala anha ini sebelum datang pengharaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diharamkannya membuat patung dan yang semisalnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh sebagian para ulama seperti Ibnu Battal, Ibnu al-Jauzi dan yang lainnya yang berpendapat bahwa hadis ini hukumnya mansukh. Akan tetapi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, untuk menghukumi dimansukhnya hadis ini butuh dalil dan butuh tarikh untuk menetapkan hal itu. Apabila tidak ada tarikh yang menetapkan bahwa mansukh, hadis tersebut mansukh, maka asalnya adalah hadis ini diamalkan. Hadis ini diamalkan. Sehingga yang zahir wallahu ta'ala alam bahwa hadis ini tidaklah mansukh sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur ulama. Namun yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau membuat, yakni mereka anak-anak tersebut yang membuatnya sendiri, anak-anak tersebut yang membuatnya, mereka membuatnya dari baju atau kain atau yang semisalnya, dibuat, dikumpulkan gini, kemudian bagian atasnya diikat sehingga membentuk seperti leher, atasnya itu kepala. Kemudian diikat bagian kanan kiri sehingga membentuk seperti tangan. Bagian bawahnya diikat kanan kiri sehingga membentuk seperti kaki, jadilah boneka. Dalam artian sesuatu yang mereka buat. Ya, tidak ada mata, enggak ada hidung, enggak ada, walhasil enggak ada sama sekali. Namun disebutkan al-banat karena begitulah mereka bermain lalu mengatakan ini binti, ini anak perempuanku, ini naam saudaranya, ini dan seterusnya. Al-banat bermain boneka. Yang seperti ini tidak jadi masalah. Dan tentu sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman taswir yang jelas-jelas membentuk seperti makhluk hidup. Oleh karena itu tidak bisa disamakan dengan permainan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau yang membentuk jadi boneka dengan boneka-boneka yang sekarang ini dijual di pasar-pasar. Adapun yang dijual di pasar-pasar ini jelas ini adalah sonam, ini timsal, patung yang diharamkan, ya jelas sekali rambutnya ada, matanya ada, naam hidungnya ada, bibirnya ada, yang buat pabrik, bukan anak-anak kecil. Kalau yang seperti ini tidak diragukan bahwa ini haram, sehingga tidak diperbolehkan seseorang beralasan dengan hadis permainan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bermain boneka lalu dikiaskan kepada boneka-boneka yang dibuat oleh pabrik sekarang ini. Ya. Apalagi subhanallah, terkadang boneka-boneka ini masyaallah rahimakumullah menimbulkan mafsadah. Menimbulkan mafsadah. Karena tidak sedikit dari mereka yang berbangga dengan boneka tersebut. Lalu kemudian mereka pun berusaha untuk meniru dandanan boneka itu. Naam. Seperti boneka yang masyhur, bonekanya para yakni togutnya anak-anak yang mereka sebut boneka Barbie itu. Subhanallah, ditiru cara berpakaiannya, cara berdandannya. Naam. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan hal yang tidak diragukan bahwa ini adalah batil, mungkar, muharram. Maka tidak diperbolehkan mengkiaskan perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan boneka-boneka yang dibuat sekarang. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah perlu diperhatikan. Karena ada pula di antara kaum muslimin yang mereka berhujjah dengan hadis ini lalu kemudian memberikan dan membelikan anaknya berbagai macam jenis patung-patung dengan berbagai bentuk boneka-boneka yang dibuat dari pabrik itu. Dan ini haram ma'asyiral rahimakumullah, termasuk dalam keumuman surah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Siksaan yang paling berat pada hari kiamat yang dirasakan oleh mereka para musawwirin, orang-orang yang membuat surah. Dan dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtu, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Dan termasuk pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan surah. Dan boneka-boneka yang ada sekarang ini merupakan bagian dari surah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan hikmah dari permainan anak-anak tersebut. Ya, di mana mereka bermain rumah tangga. Dan ini akan melatih mereka. Ya. Membiasakan watak mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sehingga ini termasuk di antara permainan yang bagus untuk anak-anak. Ya, dibiarkan mereka bermain seperti itu. Naam, itu akan melatih mereka, melatih kelembutan mereka, melatih rajinnya kerajinan mereka. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat permainan mereka dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari, bahkan beliau ya mengutus kepada teman-temannya Aisyah untuk bermain bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kesempatan kepada Aisyah dengan usia Aisyah yang masih muda. Maka demikian pula masyaallah rahimakumullah para murabbi beri kesempatan kepada anak-anak ada waktu untuk mereka mengambil raha, mengambil waktu istirahat, ya, memulihkan setelah mereka kelelahan dalam belajar, ada waktu untuk bermain, dan itu merupakan hal yang lumrah, ya, yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa hendaknya pada saat anak-anak tersebut bermain, bermain yang sesuai dengan kondisi mereka. Biasanya wanita ya bermainnya seperti ini, main rumah-rumahan. Naam. Tapi kalau laki-laki, nah, cari lain lagi. Nah, jangan diajak ngumpul di situ. Nah, ada yang jadi ibu, ada yang jadi bapak. Nah, dikhawatirkan justru akan menjadi rusak. Cari permainan yang sesuai dengan keadaan mereka. Laki-laki dengan kondisinya dia, keadaan dia, dilatih kejantanannya, dilatih keberaniannya. Naam. Ya, dilatih adabnya dan akhlaknya. Naam. Maka ini masyaallah rahimakumullah disesuaikan masing-masing dari keadaan mereka. Nah, dahulu para salaf mereka mendidik anak-anak laki-laki mereka hal-hal yang pada hakikatnya itu merupakan sunnah. Nah, biasakan mereka renang, ya, memanah. Naam, memanah. Ini tentunya akan melatih kejantanan seseorang. Nah, dengan tetap memberikan adab kepada mereka. Jangan sampai sudah ahli dalam memanah, akhirnya orang tua jadi panah juga. Ini jadi masalah. Naam, sudah pandai bela diri, akhirnya serampangan, pukul sana, pukul sini, enggak punya adab. Maka ini tentu harus dijalankan bersama dengan adab yang baik. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau seorang yang subhanallah dalam ilmu mutafawwiq. Beliau dalam hal ilmu mengalahkan yang lain, dan juga dalam memanah. Dalam memanah, semenjak kecil beliau belajar. Nah, dan bahkan beliau pernah memanah, ya, dia pernah menceritakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pada saat beliau memanah, dari 10 kali memanah, ya, tidak ada satupun yang meleset kecuali satu. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, 10 kali yang memanah, tidak ada satupun yang meleset. 10-nya semuanya kena sasaran. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menini dengan muridnya, kata muridnya, ini dalam hal mana? Dalam hal ilmu kamu lebih di atas lagi. Dalam hal ilmu kamu lebih di atas lagi. Dalam artian seorang dididik dengan ilmu, dengan adab, dan tidak mengapa melatih kejantanan seorang laki, anak laki-laki, namun disertai dengan adab sehingga dia naam bisa menyeimbangkan antara ilmu adab dengan kejantanan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini ikhwan yang kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.